بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain serta pemirsa TV manapun yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam pembahasan Fiqih Al-Asmaul Husna. Kita sekarang akan bahas salah satu di antara nama Allah. Bukan salah satu, tapi dua di antara nama Allah, Al-Mu'min dan As-Sadiq. Adapun nama Al-Mu'min oleh Allah dijelaskan hanya di satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Hasyr ayat ke-23. Allah berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dialah Al-Malik. Dia juga Al-Quddus, dia juga As-Salam, dia juga Al-Mu'min, dia juga Al-Muhaimin, dia juga Al-Aziz, dia juga Al-Jabbar, dia juga Al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi ayat ini memuat beberapa al-asmaul husna, di antaranya al-mu'min. Hanya ini ayat satu-satunya dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Allah itu al-mu'min. Ini menjadi nama bagi Allah sekaligus sifat. Apa makna al-mu'min? Al-mu'min mencakup banyak makna yang agung. Di antaranya, muallif hafizahullah Syekh Abdul Razak menyatakan, "Wal imanu yarji'u ma'nahu ila at-tasdiq wal iqrar wa ma taqtadhihi dhalika min al-irsyad wa tasdiqis shadiqin wa iqamatul bara'a wa iqamatil barahin 'ala sidqihim." Al-mu'min itu isim fa'il dari iman. Subjeknya mu'min. Manusia yang beriman disebut mu'min. Allah juga disebut al-mu'min. Berasal dari kata al-iman, makna iman itu kembali kepada tasdiq dan iqrar. Tasdik itu membenarkan. Iqrar itu menetapkan. Dan isi kandungannya berupa irsyad. Irsyad itu memberikan petunjuk. Memberikan bimbingan. Dan membenarkan orang-orang yang jujur. Menegakkan hujjah tentang kebenaran mereka. Dan Allah itu al-mu'min sebagaimana pujian Allah terhadap dirinya. Dan al-mu'min dengan mana di atas seluruh pujian hambanya kepada dirinya. Oleh karena itu berkata Mujahid rahimahullah. Mujahid ini nama seorang ahli tafsir zaman tabi'in, murid utama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka at-tafsir min Mujahid fahasbuk." Kalau datang kepadamu tafsiran dari mujahid cukup. Jangan bertanya lagi kepada yang lain, enggak perlu. Karena dia sudah rujukan dalam hal tafsir. Kata mujahid, al-mu'min alladhi wahada nafsahu biqaulih syahidallahu annahu la ilaha illahu. Al-mu'min, kata mujahid, adalah zat yang mengesakkan dirinya sendiri dengan firmannya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak, yang sebenarnya, selain dia. Allah itu mengesakkan dirinya sendiri dalam hal peribadatan. Maknanya, hanya dia satu-satunya yang berhak diibadati oleh seluruh makhluknya. Dan ini adalah syahadah yang agung, yang mulia, yang datang dari a'zamusyahid, yang datang dari zat yang menyaksikan, seagung-agung zat yang menyaksikan, yaitu Allah. Dan bersaksi tentang objek, seagung-agung objek yang harus disaksikan, yaitu Tauhidullah. Hal yang paling agung, yang menjadi tujuan diciptakannya makhluk, diciptakannya jin dan manusia adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insan wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah itu. Tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi ibadah juga kepada selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrik. Mereka ibadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Makanya disebut musyrik, menduakan Allah dalam hal ibadah. Nah ini, syahadat la ilaha illallah adalah seagung-agung perkara di alam jagat raya ini. Allah yang menyaksikan keesaan dirinya adalah seagung-agung zat. Seagung-agung zat menyatakan seagung-agung perkara. Seagung-agung zat yaitu Allah Azza wa Jalla. Seagung-agung perkara adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Makanya ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain dia, merupakan persaksian yang super agung. Karena yang bersaksinya adalah Allah sebagai zat yang paling agung, isi persaksiannya adalah seagung-agung perkara yaitu Tauhidullah. Sebuah hadis menjelaskan makna ini. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta yang lain-lainnya dari Abu Ishaq. Dari A'azzu Abi Muslim bahwa dia bersaksi terhadap Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kedua sahabat ini bersaksi atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala sadaqa 'abdi. La ilaha illa ana wa ana akbar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah, qala sadaqa 'abdi. La ilaha illa ana wahdi. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qal sadaqa 'abdi la ilaha illa ana la syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku walul hamd, qal sadaqa 'abdi la ilaha illa ana liyal mulku waliyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, Qal sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwwat wala quwwata illa bi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, bila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan dialah yang paling besar, maka Allah menjawab, merespon, membenarkan ucapan hamba itu. Kata Allah, telah benarlah hamba-Ku. Tidak ada sembahan yang hak selain Aku dan Akulah yang terbesar. Bila hamba-Ku mengatakan la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan dialah satu-satunya. Allah merespon, benarlah hamba-Ku, tidak ada sesembahan yang hak selain Aku dan Aku hanya satu-satunya. Bila hamba mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, hanya Dia satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya, Allah merespon, telah benarlah hamba-Ku. Tidak ada sesembahan yang hak selain Aku, satu-satunya dan tidak ada serikat bagiku. Kalau hamba mengatakan la ilaha illallah lahul mulku walul hamdu, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, bagi Dia seluruh kerajaan, kepunyaannya lah seluruh pujian. Allah membenarkan. Kata Allah, benarlah hamba-Ku. Tidak ada sembahan selain Aku. Milikulah seluruh kerajaan, kepunyaankulah seluruh pujian. Bila hamba-Ku mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Tidak ada daya dan upaya atau tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allah merespon, benarlah hamba-Ku. Tidak ada sembahan yang hak selain Aku. Tidak ada daya dan upaya selain dari diriku. Jadi Allah membenarkan persaksian hamba. Makanya disebut dengan sebutan al-mu'min. Mana al-mu'min yang membenarkan persaksian hamba yang isi persaksiannya berisi tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Berkata Abu Ishaq, seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini, thumma qala al-agharru syai'a. Kemudian guru saya Al-Agharru mengatakan sesuatu lam afhamu yang aku tidak fahami. Apa yang dia ucapkan? Lalu aku bertanya kepada Abu Ja'far, maqala, apa sih yang dia katakan? Maka dijawab, man ruziquhunna inda mautihi lam tamassahun nar. Siapa orang yang dirizqikan mengatakan kalimat tadi di akhir hayatnya ketika mau mati, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Inilah syahadah yang agung dari Allah terhadap dirinya tentang keesaannya pertama. Kedua, pembenaran Allah terhadap orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah tadi. Dan ini adalah Allah membenarkan persaksian hamba-hambanya tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah menguatkan orang-orang mukmin tadi dengan hujjah dan burhan. Dan semuanya itu merupakan makna yang terkandung dalam nama al-mu'min. Mana al-mu'min yang membenarkan? Membenarkan apa? Membenarkan pernyataan hambanya tentang keesaan Allah. Manusia yang beriman kepada Allah disebut al-mu'min karena membenarkan risalah dan wahyu Allah. Allah juga disebut al-mu'min karena dia membenarkan persaksian kita tentang keesaan Allah, tentang tauhidullah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, min asma'ihi al-mu'min wa huwa fi ahadit tafsiraini al-musaddiq alladhi yusaddiqu as-sadiqin bima yuqimu lahum min syawa min syawahidi sidqihim fa huwa alladhi saddaqa rusulahu anbiya'ahu fima ballaghu anhu wa syahida lahum bi annahum sadiqun bid dalail allati dalla biha ala sidqihim qada'an wa khuluqa fa innahu subhanahu akhbara wa khabarahu sidqa wa qawluhu alhaq annahu labudda ayyaral ibada min ayyaral ibadu min alayatil ufuqiyah wan nafsiyah ma yubayyinu lahum annal wahya alladhi balagat rusuluhu haqqun fa qala ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum يتبين لهم أنه الحق أي القرآن فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به. Kata Imam Ibnu Qayyim, di antara nama-nama Allah adalah Al-Mu'min. Salah satu tafsiran dari Al-Mu'min adalah Al-Musaddiq, zat yang membenarkan. Membenarkan apa? Dialah yang membenarkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, orang-orang yang beriman terhadap wahyu Allah. Manusia beriman kepada wahyu Allah, Allah membenarkan keimanan mereka. Lalu Allah menegakkan hujjah tentang kebenaran persaksian mereka. Demikian pula Allah lah yang membenarkan para rasulnya, para nabinya tentang risalah yang mereka sampaikan ke tengah umat. Allah pun bersaksi bahwa mereka itu benar dengan dalil-dalil yang Allah berikan kepada mereka tentang kebenaran risalah mereka. Baik dalam hal menunaikan isi risalah itu maupun dalam hal akhlak perilaku. Para nabi itu sebelum menyampaikan risalah Allah, mereka sendiri sudah mengamalkan seluruh risalah Allah itu sebelum disampaikan kepada orang lain. Teraplikasi dalam kemuliaan akhlak. Allah mengabarkan tentang kebenaran mereka. Ucapan Allah pasti benar bahwa hamba-hambanya yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah baik di seluruh persada bumi ataupun yang ada dalam diri-diri mereka, semuanya itu menjelaskan bahwa wahyu yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, lalu disampaikan oleh para rasul itu ke tengah umat manusia adalah benar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami di afak, di seluruh hamparan bumi, wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwa ajaran para nabi ini benar, bahwa Al-Quran ini benar, bahwa wahyu Allah ini benar. Kemudian di akhir surah Al-Fussilat ayat 53 itu Allah menyatakan, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bahwa Rabbmu itu menjadi saksi atas segala sesuatu? Termasuk menjadi saksi terhadap benarnya dakwah para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu benar. Dan Allah azza wa jalla juga menjanjikan terhadap hamba-hambanya melalui ayat-ayat fi'liyah dan khalqiyah bahwa yang mereka saksikan itu benar. Kemudian Allah pun menerangkan yang lebih agung, lebih mulia dari hal itu, bahwa Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Inilah makna dari ucapan seorang ahli tafsir lain namanya Qatadah. Qatadah rahimahullahu ta'ala dinukil oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Berkata Qatadah, al-mu'minu amana liqaulihi annahu haqqun. Al-mu'min adalah zat yang percaya terhadap ucapannya bahwa ucapannya itu benar. Ini yang pertama. Makna al-mu'min yang membenarkan keimanan hamba-hambanya, membenarkan kerasulan para utusannya, dan seterusnya. Makna lain, al-mu'min adalah yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang tadinya merasa takut, lalu diberi keamanan. Maka makna al-mu'min lawan dari al-mukhif. Al-mukhif itu yang menakut-nakuti, bikin takut hambanya. Kalau Allah tidak, Allah itu membuat aman, memberikan keamanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Quraisy. Ayat yang keempat, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberikan makan kepada mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Dalam An-Nur ayat 55 pun Allah menyatakan, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَ. Dan Allah pasti akan mengganti ketakutan yang selama ini mereka rasakan dengan keamanan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mu'min ay amana khalqahu min ayyadhlimahum. Makna al-mu'min adalah zat yang memberikan keamanan kepada makhluknya dari tindakan kezaliman. Allah itu dijamin tidak akan zalim, jangan takut, gitulah. Allah itu Maha Adil. Maka semua orang yang takut lalu menyandarkan dirinya kepada Allah, maka dia akan mendapati keamanan dari ketakutan tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberikan keamanan kepada hamba-hambanya, keamanan kepada negaranya, seluruh keamanan ada di tangan Allah azza wa jalla. Inilah makna al-mu'min. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa al-mu'min mengandung beberapa makna. Setidaknya mencakup 6 makna. Makna pertama adalah wa min dalaili ismihi al-mu'min syahadatuhu subhanahu li nafsihi bitauhid wa hiya a'zamu syahadah min a'zami syahid li a'zami mashhudin bihi. Pertama, di antara kandungan makna al-mu'min adalah persaksian Allah tentang keesaan dirinya. Dan ini adalah seagung-agung persaksian. Yang bersaksinya adalah seagung-agung zat, yaitu Allah. Isi persaksiannya seagung-agung hal, yaitu Tauhidullah. Ini mana yang pertama? Kedua, makna al-mu'min yang kedua, tasdiquhu subhanah lisyahidina lahu bitauhid. Wasyahadatu lahum bi anna ma qalu haqqun wa sidqun. Kedua, makna al-mu'min mencakup makna pembenaran Allah kepada orang-orang yang menyaksikan keesaan Allah. Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, itu Allah benarkan. Dan Allah menjadi saksi bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang benar, yang hak dan jujur. Oleh Allah dibenarkan. Ini kandungan yang kedua dari makna al-mu'min. Ketiga, tasdiquhu li anbiya'ih bil hujaj wal bayan bi anna ma qaluhu wa ballaghu 'anillahi haqqun la raiba fi wa sidqun la imtira'a fi. Ketiga, pembenaran Allah kepada para nabinya. Bahwa para nabi yang Allah utus itu benar. Allah memberikan hujjah dan bayan. Diberi wahyu, diberi mukjizat. Allah benarkan bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi para rasul itu, yang disampaikan oleh para nabi para rasul itu adalah benar-benar dari Allah. Tak diragukan lagi kebenarannya. Bukan perkara-perkara yang diada-adakan, dikarang-karang oleh para nabi tersebut. Ini makna yang keempat. Makna yang kelima. Itu makna yang ketiga. Sekarang makna yang keempat. Annahu yusaddiqu ibadahu ma wada'ahum minan nasr wa tamkin. Makna yang keempat, al-mu'min bermakna Allah membenarkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang mu'min. Berupa memberikan pertolongan, berupa memberikan keselamatan, perlindungan, berupa memberikan kekuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Thumma sadaqnahumul wa'ad fa'anjainahum wa man nasya'. Kemudian kami tunaikan janji-janji kami kepada mereka. Lalu kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Itu surah Al-Anbiya ayat yang ke-9. Dalam surah Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafalladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Ini kalau mau berkuasa, oleh Allah diberi kekuasaan, penuhi syarat ini. Allah janji ini. Siapa yang memenuhi syarat ini akan diberikan kekuasaan. Kata Allah, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Layastakhlifannahum fil ard. Bahwa Allah pasti akan memberikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Kamastakhlafalladzina min qablihim. sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. Dan Allah pasti akan menguatkan bagi mereka agama mereka yang telah Allah ridhai bagi mereka. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Dan Allah pasti akan mengganti ketakutan mereka dengan keamanan. Tadinya takut sebelum berkuasa. Lemah, diintimidasi penguasa jahat. Lalu iman dan amal soleh. Jadi orang lemah yang tertindas kuncinya iman dan amal soleh. Bukan memberontak. Memberontak mah atau bunuh diri. Lemah, memberontak kepada yang kuat, mati. Himpun kekuatan. Dengan cara apa? Iman dan amal soleh. Nanti Allah yang mengatur. Allah ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Hilangkan karakter syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Tanamkan iman, tauhid dan amal soleh. Allah janji. Allah kasih mereka kekuasaan. Allah akan kuatkan agama yang Allah telah ridhai bagi mereka. Dan Allah ganti ketakutan dengan keamanan. Syaratnya ibadah hanya kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalik. Siapa orang yang kufur setelah itu, faulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik. Inilah makna yang keempat. Dari makna al-mu'min yaitu Allah membenarkan janjinya. Bahwa Allah akan menguatkan, menolong, melindungi hamba-hambanya yang mu'min. Kelima. Annahu yu'minu ibadahul mu'minina wa awliya'ahul muttaqin min azabihi wa iqabih. Makna al-mu'min yang kelima adalah Allah memberikan keamanan kepada hamba-hambanya yang mu'min. Kepada wali-walinya yang bertakwa. Keamanan dari apa? Dari azab dan siksa Allah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, tidak campur syirik baik yang kecil apalagi yang besar. Emang ada orang beriman tapi imannya campur syirik? Ya banyak. Iman kepada iman. Ibadah, sholat. Minta-minta ke kuburan. Minta-minta berdoa kepada orang yang sudah mati. Campur syirik itu. Itu syirik besar. Yang syirik kecil, iman, ibadah, tapi riya, ingin dipuji. Ingin dikasih jempol likes oleh manusia. Ingin dapat apresiasi, perhatian dan balasan dari manusia. Syirik, syirik kecil. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka akan memperoleh keamanan dan mereka akan memperoleh petunjuk. Dalam surah Fussilat 40 Allah berfirman, afamay yulqa finnar khairun am may ya'ti aminan yaumil qiyamah. Mana yang lebih baik? Apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka yang lebih baik ataukah orang yang datang pada hari kiamat dalam keadaan aman? Aman dari azab. Dalam Al-Ahqaf ayat 13 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah. Kemudian mereka istiqamah di atas hal itu. Istiqamah di atas ucapannya. Fala khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak ada takut atas mereka, tidak juga mereka akan bersedih. Aman dari ketakutan, aman dari kesedihan. Apa kuncinya? Iman dan istiqamah di atas iman tersebut. Apa sih bedanya takut dan sedih? Sama. Intinya enggak nyamannya hati, enggak enaknya hati. Cuma beda penyebab. Kalau takut terhadap perkara yang akan datang, khawatir bahasa kitanya. Kalau sedih disebabkan karena kejadian yang telah berlalu. Ada peristiwa yang tidak mengenakan membuat hati kita juga enggak nyaman. Sedih namanya. Ada sesuatu kekhawatiran di masa yang akan datang. Ada ancaman ini, ancaman itu. Ancamannya belum dilaksanakan. Tapi baru sekedar rencana jahat. Kita merasa tidak nyaman dalam hati. Itu khauf namanya. Khawatir bahasa kitanya. Sama intinya tidak nyamannya perasaan kita. Cuma beda penyebab. Maka Allah berikan keamanan dari sedih ataupun takut bagi orang beriman dan istiqamah di atas iman itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah makna yang kelima dari al-mu'min. Yaitu memberikan keamanan. Keenam, annahu yunjizuhum mawa'adahum minal fawzil azim wa dukhulil jannatin na'im. Makna yang keenam dari al-mu'min adalah bahwa dia yaitu Allah Azza wa Jalla maha pelaksana, maha menepati janji yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin bahwa orang mukmin akan memperoleh keberuntungan yang besar berupa masuknya mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allah kan janji itu. Makanya ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka mengakui janji Allah benar. Ini buktinya terlaksana, tertunaikan sekarang saya ada di surga. Dan ini ucapan ahli surga sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 74. Wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Kata Allah, berkata ahli surga, setelah masuk ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'adah. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya kepada kami. Wa awrathana al-ardha, dan telah mewariskan bumi surga ini untuk kami. Natabawwa'u minal jannah haitsu nasya'. Kami bisa menetap sekehendak kami, bersenang-senang sesuai keinginan kami di surga, di bagian manapun. Fani'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ini yang keenam. Ketujuh. Tadi ada enam, bonus satu. Makna ketujuh dari al-mu'min adalah ta'minuhu subhanah al-kha'ifina bi'ita'ihimul aman wa huwa dhiddul ikhafah. Yang ketujuh adalah memberikan keamanan kepada orang yang takut. Di dunia. Kalau tadi kan di akhirat. Aman dari azab. Ini di dunia. Allah menyatakan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Inilah tujuh makna yang terkandung dalam Nama Allah Al-Mu'min. Ternyata makna Al-Mu'min begitu luas. Dan mencakup banyak aspek yang memberikan rasa nyaman kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Inilah Al-Mu'min. Adapun As-Sadiq. Nama As-Sadiq ada di satu ayat dalam kitab Allah, yaitu surah Al-An'am ayat 146. Kata Allah, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Kata Allah, atas orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Yahudi, kami haramkan setiap binatang yang berkuku. Juga sapi, juga kambing. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu. Ya, boleh makan lemak sapi, lemak kambing. Kecuali lemak yang menempel di punggung kedua binatang itu atau di perutnya atau yang bercampur dengan tulang, yang nempel-nempel di tulang. Padahal kambing sapi, aduh, daging terenak itu. Apalagi kambing tuh, demen banget kalau saya. Asal yang mateng ya. Dan yang masaknya enak. Ada juga daging kambing yang masak nanti bisaun, gak bisa gitu. Jadi gak enak. Jazainahum bibagihim. Itu balasan kami atas kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun. Dan sesungguhnya kami lasadiqun. Kami itu sadiq. Apa makna sadiq? Ai as-sadiq fi wa'dihi wa wa'idihi, yaitu zat yang maha benar dalam perkara janji dan ancamannya. Yang Allah janjikan pasti ditunaikan, yang Allah ancam pasti ditimpakan. Wa fi kulli ma yukhbiru bihi, juga benar dalam semua yang Dia informasikan. Semua wahyu Allah itu benar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fala raiba anna Allah ta'ala wa'ada al-muti'ina bi an yuthibahum wa wa'ada as-sa'ilina bi an yujibahum wa huwa as-sadiqu alladhi la yukhlifu al-mi'ad. Qala Allah ta'ala wa'ada Allahi haqqa wa man asdaqu min Allahi qila. Tidak diragukan lagi bahwa Allah menjanjikan orang-orang yang taat bahwa Allah akan memberi pahala kepada mereka, dan menjanjikan kepada orang-orang yang meminta bahwa Allah akan mengijabah permintaan mereka. Dia itu maha benar dengan janjinya, dan Allah tidak akan pernah memungkiri janji. Kalau ada yang berkata, saya sering berdoa, Allah janji menunaikan atau mengijabah. Tapi kok doa saya tidak diijabah juga tuh? Ada yang begitu ngomongnya? Ada banyak. Pertama, bukan tidak diijabah. Tapi diijabahnya nanti pada saat yang tepat. Yang tepat itu belum tentu saat itu. Mungkin besok lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin beberapa tahun yang akan datang. Yang ketika doa itu diijabah, dia sendiri sudah lupa bahwa dia pernah berdoa dengan doa seperti itu. Mungkin. Itu pertama. Yang kedua, mungkin tidak dikabulkan isinya, tapi diberikan yang sebanding berupa dipalingkan dia dari musibah yang tadinya dicanangkan untuk dia, di-cancel karena doa itu. Kalau toh semua itu tidak ditunaikan, tidak dikabulkan, tidak diganti dengan dipalingkan dari musibah, mungkin karena ada syarat yang dilanggar. Allah menjanjikan janji dikabulkannya doa dengan syarat. Apa syaratnya? Ada beberapa poin yang sering kita bahas. Di antaranya, hindarkan tuh dari barang-barang haram, makanan, minuman, pakaian, dan yang sejenisnya. Itu penghalang doa, ya. Dan ada beberapa yang lain yang pernah kita bahas. Allah berfirman, wa'dallahi haqqa. Janji Allah itu pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa lagi yang lebih benar daripada Allah tentang ucapannya. Inilah mana as-shadiq. As-shadiqlah zat yang maha benar. Maha benar dengan ucapannya, maha benar dengan janjinya, maha benar dengan ancamannya. Ancaman Allah bukan gertak sambal. Janji Allah bukan janji gombal. Tapi benar, ya. Inilah makna atau penjelasan al-mu'min dan as-shadiq. Adakah dampak meyakini makna Allah al-mu'min dan as-shadiq bagi kehidupan seorang mu'min? Jelas ada. Di antara dampak positif dari beriman kepada nama ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang berbuat kebaikan tidak akan lagi takut dizolimi oleh Allah Azza wa Jalla, takut diazab karena keyakinannya bahwa Allah tidak akan berbuat zalim. Allah itu tidak akan menyanyiakan ucapan amalan hamba sekecil apapun itu amalan. Karena Allah Azza wa Jalla telah berjanji dan janjinya itu pasti benar, akan menunaikan seluruh hak-hak hamba yang beramal sesuai dengan kualitas amalnya. Yang kecil yang besar dibalas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil debu, kebaikan, keburukan pasti dibalas. Ketika membalas kebaikan, dilipat gandakan. Adapun ketika membalas keburukan, akan hanya sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Adapun orang-orang jahat yang durhaka, akan Allah balas sesuai dengan kadar dari kesalahannya. Dan bisa saja dosa kesalahan itu terhapus oleh tobat, oleh penyesalan, oleh istighfar, dan oleh musibah ataupun oleh apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah berfirman, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Mereka adalah orang-orang yang kami terima amal-amal mereka karena kebaikan amal yang mereka lakukan. Dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Itu karena ada sebab. Bisa tobat, bisa istighfar, bisa menyesal, bisa karena musibah, bisa karena ada kebaikan. Inilah janji yang benar yang telah Allah janjikan kepada mereka, ya. Inilah penjelasan al-mu'min dan as-shadiq. Cukup sampai di sini kajian kita dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga cep. Ya, syukran Ustaz atas penjelasan materi yang disampaikan yang penuh dengan faedah dan manfaat. Ikhwati man azanya Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui siaran kami di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM, juga di radio, di siaran kami di channel Facebook, Instagram, dan juga YouTube, dimanapun antum berada. Silakan bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Dengan Pak Iqbal, Ustaz. Ya, Pak Iqbal, Masya Allah. Silakan Pak Iqbal. Mau bertanya tentang Al-Mu'min. Silakan. Saya ingat bagaimana satu saat sahabat Umar radhiyallahu an dimarahi oleh baginda Rasul bahwasanya waktu itu sahabat Umar membaca Taurat. Nah, apakah hal itu, mohon penjelasannya Ustaz, apakah tidak ada dengan sifat al-mu'min tadi Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dentis di Muhammad Toha. Dentis Iqbal. Nah, dentis teh. Ahli gigi. Dokter gigi, ya dokter gigi. Bisa nyeri wawasung ke Pak Iqbal. Iya, ada riwayat ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat di tangan Umar ada Taurat. Beliau marah. Lalu beliau menyatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya Musa masih hidup, maka tidaklah halal, tidak layak bagi dia selain mengikuti aku. Apalagi Musanya sudah tidak ada. Kenapa Nabi alaihi salatu wasalam marah? Pertama, karena Taurat yang ada di tangan Umar bukan lagi murni wahyu Allah yang Allah berikan kepada Musa alaihi salatu wasalam. Sudah campur baur, penambahan, pengurangan, perubahan, gitu. Tidak original lagi. Tidak asli lagi. Tidak murni sebagai agama Allah lagi. Maka meyakini dan mempelajarinya berarti meyakini, mempelajari wahyu Allah. Tapi sekaligus ada campur tangan pemikiran manusia yang menambahinya. Ini yang pertama. Kedua, syariat yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam hanya berlaku di zaman itu. Tak berlaku di zaman Nabi setelahnya. Sudah ada banyak yang dimansukh. Yang dihapus kemudian diganti. Yang otomatis tidak berlaku lagi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Seandainya ada ajaran yang asli sebagai wahyu Allah dalam kitab Taurat, maka beberapa poin hukum tersebut sudah banyak yang dihapus. Salah satu contohnya adalah kalau di zaman Nabi Musa orang berdosa mau tobat itu harus bunuh diri. Allah berfirman, "Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum." Tobatlah kalian kepada Rabb kalian dan bunuh diri-diri kalian. Saat itu syariatnya memang begitu. Adapun sekarang di zaman Nabi kita Muhammad SAW mau tobat, gak boleh bunuh diri. Saya mau tobat, ambil tambang. Diikat di atas, masuk leher, gulawing, gak gulawing, mati, tobat. Itu malah dosa besar, su'ul khatimah. Dulu berat harus bunuh diri, sekarang tidak, enteng. Cukup memenuhi 7 persyaratan tobat yang sering kita jelaskan. Jadi banyak poin-poin syariat yang terdapat dalam kitab Taurat. Seandainya masih asli sebagai wahyu Allah sudah enggak berlaku. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kitab Taurat itu tidak selengkap Al-Quranul Karim. Semua kebaikan yang ada dalam kitab Taurat ada dalam Al-Quran. Dan banyak ajaran Quran yang tidak ada dalam kitab Taurat. Lalu apa yang menjadi alasan orang masih memegang, mengamalkan, apalagi meyakini isi kitab Taurat? Jangankan kitab Tauratnya yang sudah dirubah, seandainya Musa hidup di zaman itu, maka tidak halal bagi Musa kecuali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu komitmen seluruh nabi dengan Allah. Para nabi itu sebelum diutus diberikan komitmen dulu. Kata Allah, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima baina yadaykum mimma baina aydikum la tu'minunna bihi wa la tansurunna." Kata Allah, kami telah berikan kepada kalian kitab, ajaran wahyu. Nanti kalau ada seorang rasul setelah kamu, rasul itu maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu membenarkan apa yang ada di tanganmu, la tu'minunna bihi, kalian wajib beriman kepadanya, wa la tansurunna, dan wajib kalian itu menolongnya. Akhratum wa akhadtum dhalika ithri. Apakah kamu mau berikrar dan mengambil perjanjian ini? Qalu akrarna. Mereka menjawab, ya kami berikrar. Seluruh nabi begitu. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, lau kana Musa hayyan. Seandainya Musa itu masih hidup sekarang, enggak halal bagi dia kecuali mengikuti aku. Makanya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam pun yang sekarang belum meninggal. Beliau masih di langit. Suatu saat di akhir zaman turun. Turunnya beliau selain membawa misi membunuh Dajjal, laknatullahi alaih, juga menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai wujud komitmen Nabi Isa yang dituntut oleh Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kamu beriman tuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tolong bantu. Dan kelak beliau akan turun menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bandung. Maaf Ustaz, izin bertanya. Said bin Musayyib, pemimpin para ulama generasi tabi'in, berkata kepada anaknya, sungguh akan kutambahkan jumlah rokaat sholat sunnah yang kukerjakan demi dirimu, agar dirimu terjaga karena sebab kebaikan yang kulakukan. Pertanyaannya, yang dimaksud menambah sholat di atas, sholat apa ya Ustaz? Dan bagaimana pelaksanaannya? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Iya. Wa jazakallahu khair. Maksud la'azin, la'azidanna, artinya memperbanyak sholat sunat. Bukan ngarang-ngarang sholat sunat menambah-nambah. Umpah rawatib yang dua rakaat menjadi tiga atau menjadi empat atau menjadi lebih. Tidak. La zidanna artinya la aktsuranna. Aku perbanyak salat-salat sunnah. Tapi salat sunnah yang disyariatkan. Jelas rawatib seperti tahiyatul masjid, syukur wudu, tahajud, duha dan yang lain-lainnya. Aku akan perbanyak salat tersebut. Kalau tahu umpamanya tidak ada salat apapun di waktu tertentu seperti umpamanya jam 10 pagi. Sholat apa? Sholat duha sudah umpamanya. Sholat duhur masih lama. Ada sholat mutlak boleh. Atau berwudu sholat sholat syukur wudu. Itu disyariatkan iya. Tapi sunnah. Ghair mu'akkadah. Jadi perkataan Ibnu Musayyib rahimahullah yang menyatakan la'azidanna maknanya la'akthuranna. Aku akan memperbanyak sholat-sholat sunnah yang disyariatkan. Ya, itu maknanya. Wallahu'alam bissawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, silakan. Halo. Ya, nampaknya belum ada. Oh, sudah putus. Ya, kami mengundang kembali. Silakan bagi Anda yang akan bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, silakan di nomor 022-8686-2637. Baik, silakan. Halo. Silakan. Ya, sudah masuk. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bandung. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, aku mau tanya, apa hukumnya dana pensiun dari pajak? Apakah itu termasuk riba? Dan jika itu termasuk riba, mohon solusinya Ustaz bagi pelakunya yang dulu memakan dana riba dan untuk keluarganya yang sekarang diberi nafkah lewat dana pensiun pajak tersebut. Itu aja Ustaz. Ya, mohon penjelasannya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khair wa fiik barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hamba Allah di Bandung. Kalau ada orang kerja di tempat yang haram, dia sebagai karyawan bank atau pajak atau yang lain-lain, umpamanya kerja di pabrik rokok, kerja di pabrik barang-barang haram seperti minuman keras, haram hasilnya, ya. Kerja di tempat perjudian, tempat prostitusi, tempat-tempat hiburan-hiburan malam. Kalau jenis pekerjaannya haram, hasilnya juga haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sungguhnya Allah bila mengharamkan sebuah pekerjaan, haram juga hasil dari pekerjaan itu. Berjudi haram. Ketika menang ada untung, maka hasil judi haram. Mencuri haram, hasil mencuri haram. Berzina haram, hasil dari perzinahan juga haram. Dan seterusnya, termasuk riba. Riba haram, maka hasil dari riba adalah haram. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bekerja di sana, kemudian dapat pensiun. Sudah pensiun, dapat pensiun. Ya, dari pekerjaan yang haram, maka semuanya itu haram. Nah, sekarang sudah tahu bahwa itu semua haram. Dulu enggak tahu. Sekarang sudah ngaji, sudah tahu bahwa itu haram. Takut. Ingin berhenti, tapi sudah terlanjur. Memang sudah berhenti kerja. Tinggal nerima apa? Pensiunan tiap bulan. Dulu seluruh keluarganya, istri anaknya diparabin dari hasil yang haram. Dari apa diparabin tadi? Dikasih makan. Dikasih makan dari hasil yang haram. Ya. Pertama, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tapi wajib ada penyesalan sebagai bukti tobat kita. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak melakukan kebaikan, sering-sering tobat, ya, tingkatkan ibadah dan amal soleh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang harta hasil pekerjaan haram itu masih ada. Mungkin masih berupa rumah atau uang atau kendaraan atau yang sejenisnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ambil secukupnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya sekarang. Lalu ambil secukupnya untuk modal usaha. Usaha apa saja yang dia bisa lakukan dengan usaha yang halal. Selebihnya salurkan, infakkan, sedekahkan. Gitu saja. Nah, termasuk pensiun sekarang, cari kalau umpamanya tidak atau belum memperoleh penghasilan sumber hasil lain, boleh diambil secukupnya sesuai dengan kebutuhan pokok dan tidak berlebih-lebihan. Kalau pensiunnya 5 juta, kebutuhan pokok sebulan itu cukup 3 juta, ambil 3 juta, yang 2 jutanya sedekahkan. Kalau umpamanya dia punya penghasilan lain, dagang, usaha, bisnis gitu ya, dan ada hasil yang cukup dari sana, maka gaji pensiunan itu ambil lalu sedekahkan, jangan dimakan. Jangan dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan keluarga ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono, silakan. Ya. Pertanyaannya, Pak. Ustaz, saya mau tanya, yaitu kandungan al-mu'minin yang ketiga, pembenaran kepada nabinya. Saya belum jelas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Apa yang dimaksud membenarkan para nabinya? Maksudnya membenarkan para nabi itu menjelaskan kepada manusia bahwa para nabi tersebut benar utusan dari Allah. Bukan nabi palsu, bukan hanya aku-akuan, bukan hanya ngaku-ngaku. Sebagai bukti bahwa para nabi tersebut adalah benar-benar utusan Allah, Allah menguatkannya dengan hujjah, dengan burhan. Berupa apa? Berupa wahyu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW diberi Al-Quran. Ya. Berupa apa? Diberi mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Gak masuk akal ini mukjizat. Tapi itu fakta terjadi. Dan tidak bisa dibantah untuk membuktikan bahwa ini adalah benar-benar Nabi. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, mukjizatnya mengalahkan semua ilmu sihir. Beliau bisa merubah tongkat menjadi ular besar, memasukkan telapak tangan ke sakunya, lalu begitu dikeluarkan apa yang terjadi? Keluar cahaya yang menyilaukan mata. Terus membuat jalan di lautan dengan hanya memukulkan tongkatnya, terbelahlah laut. Gak masuk akal, sihir manapun gak bisa menjangkau. Itu mukjizat. Nabi kita, Nabi Isa alaihissalatu wassalam lebih dahsyat lagi mukjizatnya. Ya. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik penyakit bawaan atau penyakit dadakan. Bahkan bisa membuat burung-burungan dari tanah, setelah itu ditiup atas izin Allah menjadi burung beneran. Nabi kita Muhammad SAW mukjizatnya banyak. Tersaksikan oleh orang-orang saat itu. Dan ada yang sampai sekarang masih dinikmati, dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup zaman sekarang. Itu Al-Quranul Karim. Adapun mukjizat lainnya kita tidak bisa saksikan. Karena terjadi selama beliau masih hidup. Seperti contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Seperti contohnya bisa memperbanyak makanan dan minuman. Keluarnya air dari sela-sela jarinya. Dibelahnya bulan dari kejauhan. Dan banyak lagi mukjizat lain yang luar biasa. Nah itu bukti-bukti bagaimana Allah membenarkan para nabi, para rasul yang diutusnya, bahwa mereka itu betul-betul utusan Allah. Jadi, membenarkan para nabi maksudnya menyatakan kebenaran para nabi bahwa mereka utusan dari Allah Azza wa Jalla dengan diberikannya burhan dan hujjah berupa kitab atau mukjizat. Atau kitab dan mukjizat sekaligus, ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat Ustaz dari Ummu Hanifah. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, apakah termasuk hutang kalau anak-anak kami jika dikasih uang dari saudara kami, kami pakai untuk keperluan keluarga dulu dan memakainya tidak seizin anak? Termasuk hutangkah orang tua kepada anak dan apakah nanti di akhirat dituntut? Pertanyaan kedua, kalau di alam kubur semua umur sama atau tergantung umur meninggal di dunia, Ustaz? Syukran. Iya, afwan. Iya, hutang tetap walaupun ke anak harus dibayar. Sudah kita jelaskan di hari apa? Kamis. Ketika kita membahas kitab At-Tadhkirah Susunan Imam Al-Qurtubi, bahwa nanti itu akan ada qisas termasuk hutang sampai anak ke orang tua. Sehingga ada riwayat yang dinukil Imam Al-Qurtubi tentang anak-anak itu memperoleh balasan dari menghutangkan ke orang tuanya, lalu dia berangan-angan, seandainya dulu aku memberikan hutang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ya, tunaikan selama itu hutang. Kalau umpamanya tidak mau membayar atau tidak sanggup membayar, minta dilunaskan kepada anaknya. Nak, ibu sudah memakai uangmu sekian, tapi enggak bisa ganti, ridokan aja ya. Kata anaknya, oh enggak apa-apa ibu, ibu kurang lagi enggak, masih butuh lagi saya tambah lagi. Bisa begitu. Kalau anaknya soleh dan punya. Kalau soleh tapi enggak punya, enggak bisa. Atau punya banyak tapi enggak soleh, malah salah. Enggak bisa bu, hutang tetap bayar hutang. Ya, bayar. Kalau enggak saya tuntut, saya laporkan ke polisi biar ibu di penjara. Ada yang begitu? Ada anak yang memenjarakan ibunya, ya, anak durhaka. Tapi mudah-mudahan anak-anak ikhwan akhwat pendengar radio ini adalah anak-anak yang soleh dan soliha, yang amat sangat peduli kepada orang tuanya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Umur di alam kubur apakah sama? Ya, maksudnya ya mereka terus sampai hari kiamat di alam kubur. Berapapun usia kematian mereka, sama. Mati ketika balita, ya, di alam kubur terus sampai hari kiamat. Matinya sudah 70 tahun, masuk alam kubur, tetap dia di alam kubur sampai hari kiamat. Jadi, tidak berarti kalau umpamanya dia di alam kuburnya 50 tahun, dia di dunianya 50 tahun, berarti hidup di alam kubur 50 tahun juga. Enggak, setelah 50 tahun gimana? Mati lagi gitu? Enggak. Mereka tetap hidup sampai hari kiamat. Apa yang mereka lakukan? Tergantung amal mereka. Kalau mereka durhaka, mereka mengalami azab kubur. Waliyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Tapi kalau mereka itu orang-orang soleh, ahli ibadah, mereka akan peroleh nikmat kubur terus sampai hari kiamat. Jadi, berapapun usia kehidupan mereka di dunia, maka di alam barzakh atau alam kubur, mereka tetap hidup sampai hari kiamat dengan kondisi yang sangat bergantung pada iman dan amal soleh mereka, ya. Wallahu alam, cukup sampai di sini saja. Waktunya sudah habis. Para pendengar sekalian, untuk hari Selasa ini waktunya dimajukan menjadi jam 7 yang biasanya jam 8 ya. Jadi Selasa, sejak Selasa kemarin, sekarang dan yang akan datang terus jadwalnya diajukan dari jam 7 ya. Cukup. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.